3, ya kan? Karena dharaf itu sudah disebutkan dulu, dia itu disebutkan untuk menjelaskan apa? Tempat atau waktu terjadinya fi'il. Adapun nomor 4 tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, ya kan? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Dia tidak ada kaitannya di dalam penyebutan zaman atau tempat terjadinya suatu fi'il. Beda kalau nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Nah, di sana untuk melihat semuanya berkaitan tentang apa? Zaman atau tempat, iya kan? Seperti Nur Hasanah tinggal di Jakarta 1 bulan. Nah, 1 bulan. Jadi, berapa lama? Kapan tinggalnya? 1 bulan. Ini ada kaitannya dengan pekerjaan. Nomor 2 juga demikian. Saya akan pergi ke Bandung besok. Nah, ada kaitannya. Tapi nomor 3, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nah, tidak ada kaitannya, ya kan? Tidak ada kaitannya. Berarti dari 5 soal di sini, ada satu yang tidak termasuk dari dhorof. Dan mungkin itu disebutkan memang sengaja oleh pengarang kitab untuk menguji, ya kan, bahwasannya tidak semua yang memiliki makna waktu dijadikan sebagai dhorof. Nah, tidak semua kata yang memiliki makna waktu kemudian dijadikan sebagai dhorof. Kata-kata yang memiliki makna waktu atau tempat itu dijadikan sebagai dhorof apabila digunakan untuk menjelaskan kapan atau di mana terjadinya suatu fi'il tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita untuk yang keempat, al-maf'ul mutlak. Dari definisi sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya maf'ul mutlak istilah lainnya adalah masdar, yaitu isim yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mempertegas fi'il pekerjaan, atau disebutkan untuk menjelaskan jumlah pekerjaan yang dia lakukan, atau isim tersebut disebutkan untuk menjelaskan sifat atau jenis fi'il yang dia kerjakan. Sehingga masdar atau maf'ul mutlak dari definisi mengisyaratkan terbagi menjadi 3, ya kan, sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini. Nah, terbagi menjadi 3 dan salah satunya telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu maf'ul mutlak li ta'kidil fi'il. Maf'ul mutlak untuk mempertegas fi'il pekerjaan. Dan telah kita singgung bahwasanya maf'ul mutlak ini disyaratkan harus dari masdar, ya. Harus dari masdar. Sehingga apabila kata tersebut bukan dari masdar, seperti contoh masjidun, baitun, apalagi kolamun, maktabun, sarirun, babun, miftahun, ini tidak bisa jadi maf'ul mutlak. Jadi dia harus dari masdar urutan ketiga dalam tasrifan. Nah, urutan yang ketiga dari tasrifan. Seperti contoh seandainya yang disebutkan di situ, dharabtu, seandainya kita contoh al-kalba, ya. Dharabtu al-kalb. Saya memukul anjing. Dia hendak mempertegas atau menegaskan bahwasanya dia ini betul-betul telah memukul anjing. Bagaimana caranya? Ya, cukup menyebutkan masdar dari fi'il yang dia kerjakan. Masdarnya apa? Di sini fi'ilnya yang dia kerjakan apa, Ikhwan? Adalah dharaba, memukul. Dia hendak menegaskan bahwasanya betul-betul dia telah memukul anjing. Bagaimana caranya? Ya, tinggal menyebutkan masdar dari fi'il yang dia kerjakan. Kalau kita contohkan di sini adalah dharaba, masdarnya apa? Dharaba, masdarnya adalah dharban. Tinggal menyebutkan dharban. Sehingga ini fungsinya menegaskan. Atau contoh lain, seandainya nazartu seandainya ila samai, saya melihat ke arah langit. Dia tidak menegaskan bahwasanya saya ini betul-betul melihat ke arah langit. Bagaimana caranya? Ya tinggal menyebutkan masdar dari fi'il yang dia kerjakan. Di sini fi'ilnya mana? Adalah nazartu, nazara. Masdarnya apa? Masdarnya adalah nazron, mengikuti pola fa'lan. Sehingga disebutkan berarti nazartu ila samai nazron. Ini untuk mempertegas fi'il, tinggal menyebutkan saja. Atau contoh yang ketiga di situ, akaltu aklan. Nah, saya memakan. Aklan berarti saya betul-betul atau benar-benar telah makan. Nah, disebutkan masdarnya. Dan ingat ketika ketika hendak menyebutkan masdar maupun mutlak harus mansub ya, harus mansub dalam artian tidak boleh darabtul kalba darbun. Nah, tidak boleh. Karena dia fungsinya adalah untuk mentakkid, mempertegas fi'il, dan itu termasuk di antara mansubatul asma. Oleh sebab itu, di dalam pengertian yang di atas, sebagian dalam karya kitab Nahwu, tidak cukup ketika menyebutkan definisi maf'ul mutlak itu hanya sekedar ismun. Namun disertai lagi dengan apa? Ismun mansubun. Dia harus mansub. Dia harus mansub. Nah. Baik, ini yang pertama, jenis yang pertama dari maf'ul mutlak, yaitu li ta'kidil fi'il, dia digunakan fungsinya untuk mempertegas fi'il, pekerjaan. Kemudian yang kedua sekarang, tujuan maf'ul mutlak sekaligus jenis yang kedua dari maf'ul mutlak adalah maf'ul mutlak li'adadihi. Kalau yang pertama maf'ul mutlak li ta'kidil fi'il, maf'ul mutlak untuk mempertegas pekerjaan fi'ilnya. Kalau yang kedua adalah maf'ul mutlak li'adadihi, maf'ul mutlak untuk menjelaskan jumlah fi'il pekerjaannya. Seperti contoh darabtu darbatan. Nah, secara makna yakni daraba darbatan yakni memukul. Nah. Namun di dalam pembentukan untuk maf'ul mutlak li'adadihi, maka ini sedikit berbeda dengan maf'ul mutlak li ta'kidil fi'il. Kalau maf'ul mutlak li ta'kidil fi'il, dia mengikuti pola masdarnya masing-masing, fa'lan, ya tergantung fi'ilnya. Kalau seandainya fi'ilnya itu rubai seperti af'ala berarti if'alan. Kalau seandainya dia yang terdiri dari khumasi, infa'ala, infi'alan, beda-beda dari fi'ilnya masing-masing. Namun kalau untuk maf'ul mutlak li'adadihi untuk menjelaskan jumlah pekerjaannya, maka masdarnya atau maf'ul mutlaknya itu mengikuti pola fa'latan. Mengikuti pola fa'latan. Kalau pada contoh yang pertama mengikuti pola fa'lan, kalau untuk li'adadihi cukup menambah ta' marbutah, fa'latan. Berarti kalau seandainya dorban, kalau untuk li'adadihi menjadi apa? Dorbatan. Kalau nazron berarti nazrotan. Kalau aklan menjadi aklatan. Ini kalau digunakan atau dengan tujuan maf'ul mutlak tersebut disebutkan dalam kalimat untuk menjelaskan jumlahnya, jumlah pekerjaan. Nanti kita sebutkan tidak dari sisi artinya. Namun dari sisi membentuknya yaitu mengikuti pola fa'latan. Nah, kalau seandainya saya contohkan dengan wa'dan seandainya. Wa'dan. Berarti kalau untuk mengikuti pola fa'latan menjadi apa jenis wa'dan? Wa'datan. Nah. Kemudian kalau seandainya nasron. Berarti nasratan. Nasratan. Ini cara membentuk maf'ul mutlak li'adadihi. Dia mengikuti pola fa'latan. Nah, sekarang seperti contoh disebutkan di kitab, darabtu darbatan. Darabtu darbatan. Saya memukul darbatan. Darbatan itu isim mufrad, musanna atau apa, Ikhwan? Mufrad, iya kan? Berarti artinya apa? Saya memukul dengan satu kali pukulan. Contoh yang kedua, nazartu nazratan. Saya melihat sekali. Ya, olah saja kalimatnya seperti apa. Yang jelas dia apa? Melihatnya itu jumlahnya cuma sekali. Yang ketiga, akaltu aklatan. Saya makan dengan sekali makan. Kenapa kita maknakan di sini dengan sekali-sekali, sekali memukul, sekali melihat, sekali makan? Karena maf'ul mutlaknya mufrad. Paham? Karena maf'ul mutlaknya mufrad. Apakah boleh kemudian dijadikan musanna tiga atau yang seterusnya? Boleh. Kalau memang dia melihatnya dua kali, ya dibuat menjadi musanna. Kalau yakni nasrotan atau ya seperti contoh dorbatan. Musananya apa, Ikhwan? Dorbatani, iya kan? Cuma dia harus apa? Mansub. Nah, isim musanna mansubnya pakai apa? Pakai ya, berarti darbataini. Darbataini. Darbataini. Nah, berarti kalau dia dua kali memukul, berarti dia mengatakan darabtu darbataini. Di sini dengan sebutkan fa'latan, karena kalau untuk jumlah satu. Kalau dua, yang mengikuti isim musannanya apa? Cuman yang perlu diperhatikan, kalau maf'ul mutlak itu harus mansub. Sehingga apa? Harus, kalau seandainya isim musanna berarti dengan ya. Karena tanda nasab dari isim musanna adalah ya. Sebagaimana yang mungkin sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini paling tidaknya untuk satu saja yang mungkin kita pahami, yang kemudian nanti kita kiaskan saja kalau dua seperti apa, tiga pun sebenarnya ada seperti apa. Nah, cuma muhim yang perlu kita untuk pengenalan dulu bahwasannya maf'ul mutlak li'adadihi secara biasanya mengikuti pola fa'latan. Nah, cukup menambah tak marbutah dari maf'ul mutlak li'ta'kidil fi'il. Nah, berarti kalau seandainya nasortu, saya menolong seseorang dengan sekali pertolongan, seandainya nasortu rojulan, berarti apa, Ikhwan? Menjadi nasrotan. Nah, demikian. Ini kalau untuk sekali menolong. Kalau dua kali, ya nasrotan ini mutananya apa? Nasrotaini. Iya kan? Nasrotaini. Nah, demikian. Berarti kalau di contoh ini hanya menggunakan mufrad ya. Dorobtu borbatan. Saya memukul dengan sekali pukulan. Nadartu nadratan, saya melihat. Ya, ini dengan sekali melihat. Akaltu aklatan, saya memakan dengan sekali makan. Nah, makanya disebutkan li'adadihi. Maf'ul mutlak yang disebutkan untuk menyebutkan jumlah fi'ilnya. Nah, berapa kali dia melakukan pekerjaan tersebut. Nah, apabila dia menekankan, menyebutkan demikian, akan disebutkan dengan cara yang seperti telah saya jelaskan. Untuk jenis yang ketiga maf'ul mutlak yaitu linau'ihi. linau'ihi. Maf'ul mutlak yang disebutkan untuk menjelaskan jenis atau sifat fi'ilnya. Nah, jenis atau sifat fi'ilnya. Kalau seandainya dia cukup mengatakan darabtu darban, seandainya saya betul-betul memukul dia. Kan masih global ya kan? Pukulan yang kamu berikan untuk dia itu ringan, keras atau gimana? Iya kan? Nah, dia berusaha untuk dia hendak menjelaskan bahwasannya pukulan saya yang saya berikan kepada orang itu keras. Berarti apa? Dia hendak menyebutkan sifat pukulan yang dia berikan. Iya kan? Dia hendak menyebutkan sifat. Bagaimana caranya? Ya cukup dia menambahkan sifat kepada fi'il atau masdar maf'ul mutlak tersebut. Seperti contoh yang pertama, darabtu darban syadidan. Saya memukul, yakni saya betul-betul memukul dia dengan pukulan yang keras. Nah, kalau seandainya syadidan itu dibuang, darabtu darban itu kan masih global, saya betul-betul memukul dia. Pukulannya kayak apa? Mungkin pukulan ringan atau apa. Nah, dia berusaha untuk menjelaskan sifat pukulan yang dia berikan. Fi'il, pekerjaan yang dia berikan. Ya cukup menyebutkan sifatnya. Kalau seandainya syadidan, keras ya keras. Kalau yang pukulan ringan, khafifan ya khafifan. Nah, cukup menambahkan apa? Sifatnya saja. Nah, sifatnya ini mengikuti maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlaknya sebagaimana maf'ul mutlak yang telah kita bahas harus mansub, maka sifat yang dijelaskan, yang disebutkan untuk mensifati maf'ul mutlak tersebut harus mansub. Susunannya adalah sebagai na'at dan man'ud. Seperti darabtu darban syadidan, darban maf'ul mutlak mansubun wa alamatu nasbihi fathah, karena dia dari isim mufrad dan dia na'at. Man'ud, ya, dan dia adalah man'ud. Na'atnya mana? Na'atnya adalah syadid dan sifat dari fi'ilnya. Dari masdar yang disebutkan untuk menjelaskan jenis fi'il yang dilakukan. Contoh yang kedua, nazartu nadran tawilan. Saya melihat dengan atau saya memandang dengan pandangan yang lama. Dengan pandangan yang lama, tawilan, tawilan itu panjang ya. Tapi tidak mungkin kita terjemahkan di sini, saya memandang dengan pandangan yang panjang. Nah mungkin maksudnya apa? Lama. Kalau dia mengatakan nazar tu nazron, ya kan sudah sempurna. Saya memandang, ya ini saya benar-benar memandang atau melihat. Tapi namanya melihat kan macam-macam, ada yang cepat ya kan, ada yang agak lama, ada yang lama ketika melototi memandangi apa yang dia pandang tersebut. Nah, kalau dia hendak mensifati bahwasannya saya melihat memandang kepada arah ini dengan pandangan yang lama, ya tinggal sebutkan. Lama bahasa Arabnya apa? Mengambil dari kata tawilun, panjang. Berarti kalau dalam pekerjaan menjadi makna lama. Nah, kalau seandainya cepat atau ringan dengan pandangan yang ringan, ya ini ya khafif ya kan, atau qasir, nah pandangan yang pendek ya, dalam artian tidak lama ketika memandangi ke arah tersebut. Nah, disebutkan sifatnya. Nah, sifatnya ini mengikuti maf'ul mutlak, harus sama-sama mansub. Oleh sebab itu ditulis itu nadhartu nadhron tawilan, bukan nadhron tawilun atau tawilin. Namun apa? Nadhron tawilan, dia sebagai sifat. Nah, tawilan sebagai sifat atau na'at bagi nadhron. Akaltu aklan kathiran. Saya makan, ya ini, kalau kita terjemahkan secara anu agak sulit ya. Saya makan dengan makanan yang banyak. Ya ini maksudnya saya betul-betul makan banyak gitu loh. Dia mensifati maf'ul mutlaknya dengan kathiron. Ya kalau memang dicontohkan di sini kathiron, kalau seandainya dengan kata lain ya terserah. Kalau seandainya sedikit ya qalilan, seperti itu. Yang jelas kalau maf'ul mutlak li nau'ihi itu dengan menambahkan sifat. Sifatnya. Sifatnya apa ya, sesuai dengan keadaan yang dia sebutkan tersebut. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tiga ya, tiga. Kalau kita ulang dari awal, litakidil fi'il, untuk menegaskan fi'il, pada dasarnya biasanya kalau dari fi'il yang berjumlah tiga huruf itu mengikuti pola fa'lan. Nah, fa'lan ya, tinggal menyebutkan kalau dia hendak menegaskan mengikuti pola fa'lan. Dharabtu darban, nadartu nadran, akaltu aglan. Kalau maf'ul mutlak li'adadihi mengikuti pola fa'latan. Nah, fa'latan untuk mufradnya. Kalau musanna ya tinggal menjadikan dia menjadi musanna. Kalau fa'latun musannanya fa'latani, berarti kalau mansubnya fa'latan, musannanya adalah fa'lataini. Nah, dharabtu dharbatan, saya memukul dengan sekali pukulan. Nadartu nadratan, saya memandangnya dengan sekali pandangan. Akaltu aklatan, saya memakan dengan sekali makan. Nah, ini contoh-contoh mufrad. Kalau seandainya dua kali pukulan, ya tinggal menyebutkan musannanya apa. Nah, tinggal menyebutkan musannanya. Nanti kalau tiga juga sendiri. Nah, kalau untuk maf'ul mutlak li naw'ihi, tinggal menyebutkan sifatnya dari fi'il yang dia kerjakan. Kalau dia seandainya memukulnya dengan keras, ya jadi syadidan, keras. Kalau dia memukulnya ringan, ya bahasanya ringannya apa? Khafifan. Nah, dorban syadidan, dorban khafifan, dan yang lainnya. Kalau di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika memukul seorang istri yang sering membangkang terhadap suaminya, dorbatan ghaira. Nah, dorbatan ghaira. Disebutkan pukulan, tapi sifatnya apa? Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Nah, disebutkan dorob dorbatan, yakni idribha dorbatan, pukullah dia dengan dorbatan ghaira mubarri. Nah, nadartu nadron tawilan, akaltu aklan kathiran. Saya memandang, nadartu nadron tawilan, saya memandang dengan pandangan yang lama. Akaltu aklan kathiran, saya makan, ya ini dengan makan yang banyak. Baik. Ketentuan-ketentuan maf'ul mutlak. Yang pertama, maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Dan ini sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, maf'ul mutlak itu pasti masdar ya. Pasti. Namun, tidak semua masdar itu sebagai maf'ul mutlak. Masdar itu akan menjadi maf'ul mutlak apabila disebutkan dalam kalimat dengan tujuan tiga yang kita sebutkan. Untuk menekankan fi'il, untuk menyebutkan jumlah fi'il, dan untuk menyebutkan jenis atau sifatnya. Tetapi, yang di sini disebutkan, tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Tidak semuanya. Yang kedua, maf'ul mutlak harus selalu mansub. Maf'ul mutlak harus selalu mansub. Nah, di sini tidak dikatakan masdar itu harus selalu mansub. Tidak. Kenapa? Karena masdar itu tidak mesti maf'ul mutlak. Sehingga maf'ul mutlak itu hukumnya tersendiri. Hukumnya tersendiri. Kalau sudah menjadi maf'ul mutlak, apakah untuk penegas fi'il, apakah untuk menyebutkan jumlah fi'ilnya atau jenis fi'ilnya, yang jelas dia maf'ul mutlak, maka harus selalu mansub. Harus selalu mansub. Sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Nah, sedangkan masdar tergantung kedudukannya dalam kalimat. Seperti yang kita sebutkan kemarin, firman Allah terkait dengan istighfar yang dilakukan oleh Ibrahim. Wa makana istighfaru. Wa makanas istighfaru Ibrahim. Nah, ini adalah masdar dari jenis fi'il sudasi yang terdiri dari 6 huruf. Ini adalah masdar, akan tetapi dia tidak mansub. Kenapa? Karena memang tidak ada kaitannya dengan penegas fi'il. Cuma di sini hanya menyebutkan bahwasanya istighfar yang dilakukan oleh Ibrahim untuk ayahnya, ya kan? Tidak ada makna menegaskan fi'il. Nah, tidak ada makna menegaskan fi'il. Beda kalau dia mengatakan astaghfirullah atau istaghfartu atau pakai fi'il mudhari astaghfirullah ha istighfaron. Dia hendak menegaskan bahwasanya saya betul-betul telah beristighfar kepada Allah. Berarti tinggal menyebutkan astaghfira, masdarnya apa? Adalah istighfaron. Istighfaron. Nah. Ini kalau dari fi'il sudah sih ya. Nah, sehingga maf'ul mutlak pasti mansub seperti ini. Namun masdar itu sesuai dengan keadaannya. Kalau di sini tidak ada yang menasobkan, tidak ada yang mengejar, berarti ke asal yaitu marfu. Iya kan? Terkalau seandainya di sini ada huruf jarnya, berarti dia majrur. Meskipun dia masdar, tapi dia bukan maf'ul mutlak. Nah, dia bukan maf'ul mutlak. Yang ketiga, jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti, yakni penekan ta'kid fi'il, ditambah sifat, atau diidhofahkan, maka akan berubah menjadi linau'ihi. Nah, tapi di sini tidak mencontohkan ya, beliau hanya menyebutkan jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti ditambah sifat. Nah, ditambah sifat. Seperti contoh inilah, antum bisa lihat. Darabtul kalba darban. Ini kan pertama contoh dari ta'kidil fi'il, iya kan? Pengeras fi'il artinya. Namun kalau di darban ini kemudian ditambahin sifat lagi, maka dia berubah menjadi linau'ihi. Seperti contoh darabtu darban. Nah, ini kan apa? Jenis mana ini kalau ini? Maf'ul mutlak yang li ta'kidil fi'il, li adadihi atau li naw'ihi? Ta'kidil fi'il. Ketika antum tambahkan lagi dengan sifat syadidan. Yang sebelumnya ini tanpa syadidan dia ta'kidil fi'il karena ditambahin sifat, maka dia berubah menjadi linau'ihi. Berubah jenis yang dari jenis yang pertama menjadi jenis yang ketiga. Atau terkadang maf'ul mutlak ini yang sebelumnya li ta'kidil fi'il ini diidhofahkan. Dijadikan sebagai susunan mudhaf-mudhafun ilai. Disusunkan sebagai mudhaf-mudhafun ilai. Seandainya darabtu seperti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya saya berjumpa dengan kaum yang mengerjakan, melakukan liwat, hubungan seksual liwat, homoseks, maka saya akan membunuh la'aktuluhum qatla'adin. Adin. Atau kama qol sallallahu alaihi wasallam, la'aktuluhum. Nah, kalau saya berjumpa dengan mereka, saya akan membunuh, memerangi mereka seperti peperangan kepada kaum 'Ad. Nah, qatla ini penegas ta'kid, ini maf'ul mutlak. Namun diidhofahkan kepada 'Ad, ya kan? Sehingga dia menjadi maf'ul mutlak linau'ihi, dan ini jenis yang berbeda ya tentunya, linau'i dengan contoh yang berbeda yang tidak disebutkan di dalam contoh beliau. Terkadang maf'ul mutlak linau'ihi memang disebutkan sifat, terkadang itu disebutkan dengan susunan mudhaf-mudhafun ilaihi seperti contoh ini. La'aktuluhum qatla'at. Saya akan memerangi mereka seperti peperangan kepada kaum 'Ad. Nah, dia maf'ul mutlak. Qatla adalah masdar dari aktulu. Qatla masdar dari aktulu. Qatla mengikuti pola fa'lan. Iya kan? Fa'lan. Nah, sehingga kalau masdar tersebut maf'ul mutlak li ta'kidi fil kemudian ditambahkan sifat, maka dia menjadi maf'ul mutlak li naw'ihi. Untuk membuat maf'ul mutlak li adadihi, yakni jumlah fi'il, maka samakan saja dengan wazan fa'latan. Yakni disebutkan menjadi wazan fa'latan. Dorban menjadi dorbatan, nazron nazrotan, aklan aklatan, nasron nasrotan, atau yang seterusnya. Wa'dan wa'datan, dan seterusnya mengikuti pola fa'latan. Sehingga kalau antum mendapati masdar dengan pola fa'latan maf'ul mutlak, afan ya, dengan mengikuti pola fa'latan seperti ini, berarti dia jenisnya adalah maf'ul mutlak li adadihi. Kalau dia antum mendapati maf'ul mutlak hanya sekedar masdarnya saja, berarti dia sebagai maf'ul mutlak li ta'kidil fi'il. Namun kalau antum mendapati apa namanya maf'ul mutlak, kemudian di belakangnya ada sifatnya, darban syadidan, darban khafifan, seperti dalam firman Allah, wadukatil ardu dakkan dakka. Nah, dan ada sifatnya, ya kan? Kalau itu jenisnya beda apa ya? Dakkan dakka itu beda. Jelas kalau ada maf'ul mutlak kemudian di belakangnya ada sifatnya, oh berarti dia linau'ihi. Nah, bisa antum perhatikan di contoh-contoh yang disebutkan di sini. Wallahu a'lamu bishawab. Untuk PR insyaallah besok kita kerjakan sama-sama saja. Inilah. Wallahu a'lam, sampai sini masih tersisa pembahasan terkait dengan maf'ul mutlak sedikit. Insyaallah akan disebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kalau untuk maf'ul mutlaknya masdar itu berbeda-beda Iwan ya, dari fi'ilnya. Di sini mempermudahkan, ya ini disebutkan dengan fa'lan ya. Karena yang biasa dicontohkan itu dengan menggunakan 3 huruf. Nah, fa'lan. Namun tidak semua masdar itu harus dibuat fa'lan, tidak. Nah, tidak demikian. Semua tergantung dari fi'ilnya. Ada fi'il yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, sampai fi'il yang 6 huruf. Nah, fi'il yang terdiri dari 6 huruf masing-masing memiliki masdar yang berbeda-beda dan cara untuk membuat masdar yang juga berbeda-beda. Namun apabila itu masdar, maka memiliki kemungkinan untuk bisa menjadi maf'ul mutlak. Nah, wallahu a'lam. Cuma kalau di sini beliau mengambil contoh yang paling mudahnya saja ya, dari masdar yang terdiri dari fi'il sulasi yang terdiri hanya 3 huruf. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Ikhwan? Insyaallah bisa membedakan ya antara ta'kidil fi'il li'adadihi dengan li'nau'ihi ya. Insyaallah. Hanya dengan melihat polanya atau wazannya saja yang berbeda. Baik. Mungkin sampai sini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.